بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Geger Kalong, Kompleks Telkom Corporate University Bandung, pendengar Radio Roja Cilengsi Roja Bandung, pendengar Al-Bayan Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, Insani, Purbalingga, RIS, di Kebumen, Roja Lampung, kemudian juga Pontianak, Berau, Tanjung Pinang, pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, pendengar Radio Hidayah di Pekanbaru, pendengar Radio Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, juga para pemirsa TV Roja, pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung, dan para pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang Tauhid. Kita sedang membahas iman kepada hari akhir, dan poin terakhir yang kita bahas di Jumat yang lalu adalah beriman kepada adanya mizan beserta penjelasan apa yang ditimbang dari diri manusia. Penjelasan mizan sudah selesai. Sekarang kita masuki poin yang baru. Salah satu di antara bagian dari iman kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya sirat. Sirat artinya jembatan yang terbentang di atas neraka menuju ke surga. Adanya sirat dijelaskan baik dalam ayat ataupun di dalam hadis. Di dalam ayat diantaranya dicantumkan dalam surah Maryam 71 dan 72. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Kata Allah, tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan warid di atas neraka. Semua kamu, semua manusia akan warid di atas neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyah, dan ini bagi Allah suatu keputusan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dari neraka itu, dan kami biarkan orang-orang yang zalim terjerumus ke dalamnya, ke dalam neraka. Ini ayat yang menjelaskan bahwa semua manusia akan warid kepada neraka. Apa makna warid? Berkata Qatadah, yang dimaksud warid di sana adalah mamar 'alaiha, akan melewati neraka di atas sebuah jembatan. Jembatan ini yang kemudian disebut dengan sebutan Sirata. Berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, wurudul muslimina al-mururu alal jisr baina dhahraniha wa wurudul musyrikin ayadkhuluha. Berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, wurudnya kaum muslimin ke atas neraka maknanya adalah melewati jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Lewat. Adapun wurudnya kaum musyrikin di atas neraka maknanya mereka masuk ke dalamnya. Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tentang ayat ini, wa in minkum illa wariduha. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan warid atau wurud ke dalam neraka. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaridun nasu kulluhum thumma yasduruna anha bi a'malihim. Manusia akan warid seluruhnya ke dalam neraka, kemudian mereka akan muncul bangun sesuai dengan amal mereka masing-masing. Hadis ini sahih sebagaimana disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah, juga dalam Sahih Al-Jami'us Saghir. Imam Ibn Hatim meriwayatkan juga asar yang sama dari Abdullah bin Mas'ud secara mauquf. Yaridun nasu jami'an as-sirat bi'amalihim. Faminhum may yamurru mithlal barqa. Wa minhum may yamurru mithlar rih. Kata Abdullah bin Mas'ud, manusia melewati sirat sesuai dengan amal mereka masing-masing. Di antara mereka ada yang lewat itu seperti kilat, sekejap sudah sampai di seberang. Di antara mereka ada yang melewati sirat itu seperti tiupan angin. Kencang apa lambat? Kencang, tiupan angin kencang. Dan ini menjelaskan bahwa makna warid dalam ayat tadi bagi orang-orang mukmin adalah melewati jembatan di atas neraka yang disebut dengan sebutan sirata. Ini makna pertama atau penafsiran pertama dari ayat tadi. Jadi makna warid di dalam ayat tadi adalah lewat di atas jembatan. Penafsiran yang kedua, ada lagi sebagian ulama yang menyatakan bahwa warid atau wurud di sana maknanya masuk ke dalam neraka semuanya, termasuk orang-orang mukmin. Tapi bagi orang-orang mukmin, api neraka itu menjadi dingin bagi mereka. Sebagaimana Abu Samiyah menyatakan, ikhtilafna fil wurud. Kami ikhtilaf tentang makna wurud di dalam ayat tadi. Faqala ba'duna la yadkhuluha mu'min. Orang mukmin itu enggak akan masuk ke dalam neraka. Wurud itu hanya lewat di atas jembatan. Waqala ba'duna yadkhulunaha jami'an. Mereka semua akan masuk ke dalam neraka termasuk orang-orang mukmin. Tsumma yunajjillahu alladhina taqau. Kemudian Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dari api neraka itu. Jadi Abu Samiyah ini seorang tabi'in, ikhtilaf dengan sesama kawan tabi'in tentang makna wurud. Sebagian ada yang menyatakan cuma lewat di atas jembatan, enggak masuk ke neraka. Sebagian lagi ada yang menyatakan masuk ke dalam neraka termasuk orang mukmin. Tapi setelah masuk orang mukmin itu akan diselamatkan oleh Allah dari panasnya api neraka. Falaqitu Jabir bin Abdullah faqultu lahu. Kata Abu Samiyah, Lalu aku bertemu dengan Jabir bin Abdullah. Siapa Jabir bin Abdullah? Sahabat, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yang lebih tahu tentang isi Al-Quran. Aku bertanya kepada Jabir, inna ikhtilafna fil wurud. Kami ikhtilaf tentang makna wurud. Jadi wurud yang benar itu apa? Apa cuma lewat atau masuk ke dalam neraka termasuk orang-orang mukmin? Maka dijawab oleh Jabir, yaridunaha jami'an, mereka akan masuk ke dalamnya semuanya. Tafsiran bahwa wurud maknanya masuk juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, didukung oleh beberapa ayat yang mengandung kata-kata wurud dengan arti masuk, seperti Al-Qur'an surah Hud 98. Allah berfirman, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa'auradhumun nar. Fir'aun la'natullahi alaih menggiring kaumnya pada hari kiamat, memimpin kaumnya pada hari kiamat, lalu mereka semua diwurudkan ke dalam api neraka. Mana wurud di sini apa? Dimasukkan ke dalam api neraka. Masuk, bukan sekedar lewat. Juga dalam surah Maryam 86 Allah berfirman, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Wirda satu akar kata dengan wurud. Kami giring orang-orang yang berdosa ke neraka jahannam wirda. Mana wirda masuk di dalamnya? Dalam keadaan kehausan yang amat sangat. Ya. Juga dalam Al-Quran surah Al-Anbiya 98 Allah berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Nah, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrik, orang yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah akan menjadi kayu bakar neraka jahannam. Antum laha waridun, kalian semua akan warid ke dalam neraka jahannam tersebut. Orang musyrik akan warid ke dalam neraka jahannam. Warid di sana maknanya apa? Masuk. Berdasarkan hal itulah, sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa warid di sana masuk ke dalam neraka termasuk orang-orang mukmin, tapi setelah itu orang-orang mukmin diselamatkan oleh Allah dari panasnya api neraka dan api neraka itu menjadi dingin khusus bagi orang-orang mukmin. Ada sebuah riwayat dari Jabir secara marfu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, la yabqa barrun wala fajir illa dakhalaha. Fatakunu 'alal mu'minina bardan wa salaman kama kanat 'ala Ibrahima hatta anna lin-nari dhadijan min bardihim. Thumma yunajjillahu alladhina taqaw wa yadharu dhalimina fiha jathiya. Tidak ada yang tersisa satu orang pun, baik orang soleh ataupun orang durhaka, orang mukmin ataupun orang kafir, kecuali semuanya akan masuk ke dalam neraka. Maka bagi orang mukmin jadilah api neraka itu nyaman, dingin dan sejuk bagi mereka seperti dingin dan sejuknya api terhadap Ibrahim ketika di dunia. Ya, api itu kemudian menjadi padam karena dinginnya mereka. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dari api neraka itu dan membiarkan orang-orang zalim menetap di dalamnya, di dalam api neraka. Jadi hadis ini mendukung apa? Mendukung makna wurud dengan arti apa? Masuk ke dalam neraka termasuk orang-orang mukmin. Tapi hadis tersebut dhaif. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Dhaif Al-Jami'us Shaghir, ya. Jadi kesimpulannya ada dua penjelasan para ulama tentang makna warid. Penjelasan yang pertama adalah lewat di atas neraka, di atas jembatan sirat yang tadi dikemukakan. Makna kedua, makna warid di sana masuk ke dalam neraka, tapi orang mukmin kelak akan diselamatkan. Tapi ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang adanya sirat yang terbentang di atas neraka. Sirat maknanya jembatan. Ini ayat yang pertama. Ayat kedua, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid 12 dan 13. Ini tentang sirat dan penjelasan yang menerangkan keadaan orang-orang mukmin dan orang-orang munafik di atas sirat. Allah berfirman di dalam ayat tersebut, Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dhalika huwal fawzul azim. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladhina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Kata Allah, pada hari itu engkau melihat orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan di depan mereka, dan di sebelah kanan mereka ada cahaya yang menerangi. Ini mukmin laki-laki, mukmin perempuan, ada cahaya yang menerangi. Di mana? Di atas sirat. Nanti ada penjelasan. Sirat itu gelap. Selain gelap, licin, bikin tergelincir. Terus sangat kecil dan tajam, lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Itu keadaan sirat. Kata Allah, pada hari itu engkau melihat, hai Muhammad, orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ada cahaya yang menerangi di depan mereka dan di belakang, di kanan mereka. Bushrakumul yauma, berita gembira bagi kalian pada hari itu adalah surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang besar. Ini nasib orang mukmin. Walaupun gelap, di mana di atas sirat, tetapi mereka memiliki cahaya. Cahayanya itu beda-beda tergantung kualitas iman dan amal mereka. Terus pada hari itu berkatalah orang-orang munafik, laki-laki ataupun perempuan, kepada orang yang beriman. Kata mereka, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggu kami mau nebeng kepada cahayamu. Kenapa orang munafik mau nebeng kepada cahaya orang-orang beriman? Orang munafik itu cahayanya cuma sebentar sebesar jempol. Kadang-kadang pes. Apa pes itu? Padam, parem. Kegelapan mereka. Kadang-kadang nyala lagi. Kalau toh nyala hanya sebesar jempol, tidak mampu menerangi jalan. Makanya mereka mau nebeng kepada cahaya orang-orang mukmin. Yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lilladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum. Tunggu, kami nebeng terhadap cahaya. Tapi apa jawaban orang-orang mukmin dan mukminat? Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan kepada orang munafik itu, kembali kamu ke belakang, cari olehmu cahayamu sendiri. Ketika orang-orang mukmin melihat bahwa orang-orang munafik itu cahayanya padam, mereka takut cahaya mereka juga padam, lalu mereka berdoa, Rabbana atsmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami ini. Jadi karena khawatir seperti orang munafik yang padam, mereka berdoa, Rabbana atsmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Ya. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud tentang firman Allah dalam surah yang kita sedang bahas ini, yaitu surah Al-Hadid ayat 12, yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aymanihim. Cahaya itu menerangi mereka di depan dan di sebelah kanan mereka. Berkata Abdullah bin Mas'ud, ala qadri a'malihim yamurruna 'ala sirat. Minhum man nuruhu mislul jabal, wa minhum man nuruhu mislan nakhlah, wa minhum man nuruhu mislan rajulil qa'im, wa adanahum nuran min nurihi fi ibhamihi yattaqidu marrah wa yadfa'u marrah. Kata Abdullah bin Mas'ud, cahayanya berdasarkan kadar amal mereka ketika di dunia. Ketika menyeberang sirat, di antara mereka ada yang cahaya sebesar gunung. Besar ya, kebayang, terang benderang. Karena amalnya dulu gede dan banyak. Di antara mereka ada yang cahayanya setinggi pohon kurma, lumayan. Samalah dengan setinggi pohon kelapa di kita ya. Ada yang pendek, ada yang jangkung. Ada di antara mereka yang cahayanya setinggi orang berdiri, terang enggak kira-kira? Lumayan ya. Dan cahaya yang paling kecil adalah orang yang cahaya sebesar jempol, kadang-kadang nyala, kadang-kadang padam. Ini kecil, tidak bisa menerangi jalan yang akan dilalui. Ini ayat dijadikan oleh para ulama sebagai apa? Sebagai dalil tentang akan adanya sirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal walad fatamassahun nar illa tahillatal qasam. Qala az-Zuhri ka'annahu yuridu hadhihi al-ayah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatban maqdiya. Qala Ibnu Mas'ud, qasaman wajiban. Tidak ada seorang pun orang muslim yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya lalu dia disentuh oleh api neraka, enggak ada. Kalau seorang muslim ditinggal mati oleh anaknya yang belum balig, ada anak-anak sebelum balig mati, tiga orang, orang tuanya itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Tapi dengan syarat matinya wajar lumrah, bukan dicekek semuanya. Punya tiga anak biar jadi penyelamat orang tuanya dari api neraka, lagi kecil dicekek semuanya mati. Nah, itu mah gak boleh, itu dosa besar. Tidak ada seorang pun muslim yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya lalu tersentuh oleh api neraka, enggak. Kecuali tahillatul qasam. Makna tahillatul qasam, berkata Az-Zuhri, inilah ayat yang dimaksud. Wa in minkum illa waridua. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan masuk ke dalam neraka. Termasuk orang yang kehilangan tiga anaknya ketika kecil. Kana ala rabbika hatban maqdiya. Ini merupakan suatu keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah, termasuk apa? Orang yang ditinggal mati tadi oleh tiga anaknya yang masih kecil. Itu masuk dulu ke dalam neraka, tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan orang itu dari panasnya api neraka. Dalam salah satu hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu dalam sebuah hadis yang panjang tentang syafaat. Di antara kalimat yang terdapat dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa yudrabu sirat baina dhahri jahannam fa akunu ana wa ummati awwala ma yujiz wa la yukallimu yawma idzin illa ar-rusul wa da'wa ar-rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Wa fi jahannama kalalib mithlu syauqi sa'dan. Hal ra'aytum syauqa sa'dan? Qalu na'am ya Rasulullah. Qal fa innaha mithlu syauqi sa'dan. Ghayra annahu la yu'lamu ma qadru azmiha illallahi azza wa jalla. Illallahu azza wa jalla. Takhtifun nasa bi'amalihim. Wa minhum al-mubiq bi'amalihi. Wal muthiq bi'amalihi. Wa minhum al-mubaq bi'amalihi wal-musaq bi'amali wa minhum al-mukhradil awil mujaza aw nahwahu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, akan dibentangkan jembatan di atas neraka jahannam. Akulah yang pertama kali beserta umatku yang menyeberang. Umat Islam itu umat yang paling terakhir hidup mereka di alam dunia. Tapi yang paling awal apanya? Dihisabnya paling awal menyeberang jembatan dan paling awal nanti masuk ke surganya. Paling awal juga masuk ke nerakanya kalau dia ahli neraka. Aku dan umatku yang pertama kali menyeberang. Tak ada orang yang berbicara pada hari itu kecuali para rasul. Seruan para rasul pada hari itu adalah, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Semua rasul berdoa agar umatnya ini diselamatkan ketika menyeberang jembatan. Terus dari dalam neraka jahannam ada kalalib, ada besi-besi panjang yang menyerupai syauqus sa'dan. Syauqus sa'dan itu pohon batang pohon sa'dan. Pohon sa'dan adalah pohon yang berduri. Apakah kalian pernah melihat duri dari pohon sa'dan? Dijawab iya. Nah, besi-besi itu panjang dan berduri. Muncul dari dalam neraka, ya. Itu seperti itu cuma tidak diketahui ukurannya, saking besarnya, kecuali Allah yang tahu. Itu besi gak diam, itu besi bergerak, itu besi menyambar orang-orang yang sedang nyebrang di atasnya. Bayangkan, jembatan atau sirat yang dilalui ini sudah sangat kecil, lebih kecil dari apa? Dari rambut, lebih tajam dari pedang, terus gelap, terus licin, bikin orang apa? Tergelincir. Hanya gitu saja sudah susahnya bukan main untuk bisa nyebrang dengan selamat, kan? Ini ditambah dengan adanya besi-besi yang datang dari dalam neraka jahannam kemudian menyambar orang-orang yang sedang menyebrang. Tambah susah lagi. Ya. Berdasarkan itulah maka di antara mereka ada yang binasa karena amal-amalnya dahulu buruk, ada juga yang terselamatkan, ada juga yang hampir tergelincir tapi kemudian selamat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan sanad yang sahih menjelaskan adanya shirath. Masih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dalam salah satu hadis yang panjang secara marfu, Berkata Nabi SAW, "Thumma yu'ta bil jisr fayuj'ala baina dhuhri jahannam." Kemudian dibentangkan jembatan, didatangkan jembatan dan dibentangkan di atas neraka jahannam. Kulna, kami bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal jisr?" Wahai Rasulullah, apakah jembatan itu? Bagaimana keadaan jembatan itu? Disebut ya mudhidatun muzillah, licin dan muzillah. Muzillah itu bikin orang tergelincir. Alaihi khatatif wa kalalib wa hasakah muflataha laha syaukah aqifa taqunu bin najd yuqalu laha sa'dan. Terus dari dalam neraka itu ada khatatif, ada besi-besi, ada rantai-rantai dan besi-besi yang memiliki kait yang bengkok di ujungnya. Di ujungnya itu ada kaitan yang bengkok. Seperti apa? Seperti kail atau jangkar. Pernah lihat jangkar? Begitu. Tapi ini gede dan tajam, ya. Yang memiliki duri-duri yang seperti ini terdapat di daerah Najd yang disebut dengan pohon sa'dan. Pohon sa'dan adalah pohon yang batang dan tangkainya berduri. Ya murul mu'minu 'alaiha. Orang mukmin menyeberang di atas sirat tadi. Ada yang kattaraf wa kalbarq wa qarrih wa kaajawidil khail warrukab. Di antara orang mukmin ada yang nyebrangnya itu sekejap mata. Ada yang secepat kilat. Ada yang sekencang angin, ada juga yang sekencang berlarinya kuda-kuda yang tangguh. Larinya kuda tangguh kenceng apa cepat? Ya kenceng ya cepat. Kenceng apa lambat? Kenceng. Lumayan, ya. Lalu apa yang terjadi? Fanajin musallam. Ada orang yang selamat secara mulus, tidak terkena gangguan apa-apa. Wanajin makhdusin. Ada yang selamat setelah sebelumnya tergelincir dulu. Tergelincir masih bisa pegangan. Kata orang Sunda mah ngagurawil. Menggurawil begitu kemudian dia masih bisa selamat. Ada yang makdusun fi nari jahannam. Ada yang terjerumus masuk ke dalam neraka jahannam. Ada hatta yamur akhiruhum. Sampai orang terakhir dari mereka melewatinya dengan merangkak. Ini hadis yang juga menjelaskan tentang adanya sirat, jembatan, beserta keadaan dari jembatan tersebut. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diterima dari dua sahabat, Anas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhuma. Bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Akhiru may yadkhulul jannah rajulun fahuwa yamshi marrah wa yakbu marrah." Wa tasfihun nar marrah fa idza majawazaha iltafata ilaiha faqal tabarakalladzi najani minki laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga adalah seseorang yang ketika nyebrang kadang-kadang dia berjalan, kadang-kadang dia merangkak. Kebayang ya, menyeberang jembatan, berjalan satu langkah, dua langkah, takut, lutut gemetar, lalu dia merangkak. Kadang-kadang dia tersambar oleh api neraka, tapi tetap tidak jatuh. Sampai akhirnya dia selamat ke seberang. Sampai di seberang sana, dia melirik lagi ke arah neraka sambil berkata, "Maha barokah Allah yang telah menyelamatkan aku dari kamu. sungguh Allah telah memberikan bantuan kepadaku yang tidak Allah berikan bantuan itu kepada siapapun dari awal sampai akhir. Disangkanya cuma dia satu-satunya yang selamat. Sebab di belakang dia sudah gak ada lagi orang. Dia yang terakhir masuknya. Padahal sebelum dia sudah banyak orang yang lebih dahulu selamat daripada dia. Dia GR. Disangkanya dia satu-satunya yang peroleh anugerah tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis lain masih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diterima dari Abu Hurairah dan Hudzaifah radhiyallahu anhuma tentang hadis minta dibukakannya Nabi kepada penjaga surga, minta dibukakan pintu surga dalam hadis yang panjang. Sebelum sampai ke surga mereka menyeberang lurus sirat. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa tursalul amanatu warrahim fataqumani jambatai sirat yaminan wa shimala fayamurru awwalukum kalbarq. Qala qultu bi abi wa ummi ayyu shay'in kamaril barq. Qal alam tarau ilal barq kaifa yamurru wa yarji fi tarfati ain thumma kamaril rih thumma kamaril tayr. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan dilepaskan amanah dan rahim. Lalu dua-duanya berdiri di kedua tepi sirat. Satu di kanan, satu di kiri. Orang yang pertama kali nyebrang di antara kalian, nyebrangnya seperti kilat. Aku bertanya, kata Hudzaifah. Kata Hudzaifah, bi abi wa ummi. Ini kalimat bi abi wa ummi bukan sumpah, enggak boleh diterjemahkan demi ayahku demi ibuku. Karena sumpah harus menyebut siapa? Hanya nama Allah. Tidak boleh menyebut nama selain Allah. Man halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyraka. Siapa orang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, berarti dia sudah kufur atau sudah syirik. Jadi bi abi anta wa ummi, kadang begitu. Ini bi abi wa ummi. Ini bukan sumpah. Tapi maknanya abi wa ummi fida'an lak. Ayahku dan ibumu menjadi tebusan bagimu wahai Rasulullah. Saking apa besarnya kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, harus melebihi besarnya kecintaan kita kepada siapapun, termasuk ke ayah, ke ibu, termasuk ke diri sendiri. Maka ini ungkapan bukan sumpah. Seandainya ini sumpah, maka syirik, bahkan malah Nabi akan menegurnya. Ini tidak ditegur. Bi abi wa ummi, demi, bukan demi ayahku, demi ibuku, tapi ayah ibuku menjadi tebusan bagimu ya Rasulullah. Apa yang dimaksud menyeberang seperti kilat? Dijawab, tidakkah kalian melihat kilat? Bagaimana dia datang dan pergi hanya dalam sekejap mata. Kilat itu tidak pernah umpamanya lambat kayak slow motion gitu ya. Tret, datangnya 3 menit, pulangnya juga 3 menit, 6 menit. Itu bukan kilat. Kilat mah hanya sekejap mata datang dan pergi. Kemudian rombongan kedua menyeberang seperti tiupan angin kencang. Juga cepat. Kemudian rombongan ketiga lewat seperti burung yang terbang. Burung yang terbang cepat apa lambat? Cepat juga lumayan. Terus begitu ya. Pokoknya setiap orang akan menyeberang sesuai dengan kualitas amalnya masing-masing. Qala berkata Hudzaifah, wa nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam qaimun ala shirath yaqul rabbi sallim sallim. Saat itu nabi kalian berdiri di atas shirath sambil berdoa, ya Allah selamatkan selamatkan, hatta ta'jizu a'malul ibad. Hatta yaji ar-rajul fala yastati'u sayra illa zahfa. Sampai-sampai ada amal hamba yang membuat dia itu lemah ketika akan menyeberang karena dulu amalnya buruk. sampai datang seseorang yang tidak mampu berjalan di atas shirat kecuali dengan cara merangkak. Lalu dia berkata, wa fi hafatay shirat kalalib muallaqah ma'murah bi akhdhi man umirat bihi. Di tepi kedua shirat, shirat ada dua tepi kiri dan kanan, muncul kalalib, batang-batang besi yang bergantungan diperintahkan untuk menyambar orang-orang yang memang diperintahkan untuk disambar. Famakhdusun najin wa mangkusin finnar, maka ada orang yang hampir tergelincir tapi kemudian selamat. Ada lagi orang yang memang terjerumus ke dalam api neraka itu. Lalu berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi inna qa'ra jahannam la sab'una kharifa, demi Allah yang jiwa Abu Hurairah berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya dasar neraka jahannam itu sedalam 70 musim, 70 tahun perjalanan. Hadis ini pun berbicara tentang akan adanya sirat di akhirat nanti. Masih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an, dia berkata, balaghani annal jisr addaqu minas sya'rah wa haddu minas saif. Telah sampai berita kepadaku. Kalau yang berkata begini seorang sahabat, berarti yang menjadi sumber dari berita itu Nabi alaihi salatu wasalam. Terlebih ini berbicara tentang perkara gaib di akhirat, yaitu sirat. Dia berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa jembatan itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Itulah keadaan jembatan. Jangan dibayangkan seperti flyover di kita. Atau umpamanya jembatan gantung yang lebarnya 1 meter. Yang ketika kita lewat goyang itu aja sudah ngeri ya. Atau jangan dibayangkan jembatannya seperti batang pohon kelapa yang disimpan di atas sungai umpamanya. Lalu orang nyebrang itu masih mending ya. Batang kelapa. Apa masih bisa kita injak oleh kedua kaki kita. Ini lebih kecil dari rambut dan lebih tajam daripada pedang, terus gelap, terus apalagi licin. Selain itu ada apa tadi yang muncul dari neraka? Besi-besi yang menyambar orang-orang yang menyeberang di atasnya. Dalam hadis lain masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Zubair. Dia mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia ditanya tentang al-wurud. Di dalam hadis ini diterangkan tentang ru'yatullah, tentang orang-orang mukmin di akhirat nanti bisa melihat Allah azza wa jalla. Di antaranya ada kalimat fayatajalla lahum yadhhab. Qal fayantaliqu bihim wa yatba'unahu wa yu'ti kulla insan munafiq aw mu'min nuran thumma yatba'unahu ala jisr jahannam kalalib wa hasaq ta'khudhu man syaa Allah ta'ala thumma yadfa'u nurul munafiqin thumma yanjul mu'minun fatanjuna awwal zumrah wujuhuhum kal qamari lailatal badr sab'una alfan la yuhasabun. Lalu Allah pun menampakkan diri kepada mereka dan tertawa. Berkata Jabir, periwayat hadis ini, lalu pergilah Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka mengikuti semua orang manusia termasuk munafik ataupun orang mukmin dikasih cahaya. Lalu orang-orang mengikuti cahaya itu. Menuju ke mana? Menuju ke jembatan di atas jahannam. Kemudian di neraka Jahannam itu ada batang-batang besi yang ujungnya bengkok. Mereka atau batang besi ini menyambar orang-orang yang Allah kehendaki untuk disambar. Lalu mereka menyebang sirat. Adapun cahaya orang mukmin ya kecil terus padam. Lalu selamatlah orang-orang mukmin. Orang yang pertama kali, rombongan pertama yang selamat, wajah-wajah mereka seperti malam pada bulan, seperti bulan pada malam purnama. Cerah, bercahaya, mengekspresikan kesenangan dan kebahagiaan. Mereka berjumlah 70 ribu orang dan mereka tidak dihisab. Jadi orang-orang yang 70 ribu orang yang tidak dihisab itu tetap menyeberang sirat. Tapi mereka itu rombongan pertama dan selamat, wajah mereka itu sangat bercahaya. Seperti apa tadi? Seperti malam purnama, seperti bulan pada malam purnama. Begitu bercahaya dan memancarkan cahaya yang menyenangkan orang lain. Itulah penjelasan tentang adanya sirat. Apalagi setelah sirat terlewati, langsung ke surga. Bagi orang yang ahli surga, kalau orang yang ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka tadi waktu menyeberang sirat. Bagaimana dengan orang yang selamat? Apakah langsung ke surga? Ternyata tidak. Mereka harus mengalami satu pengadilan lagi. Dan ini pengadilan terakhir. Yaitu apa? Al-iqtisas minadzalim lilmadzlum. Adanya qisas, perhitungan dari orang-orang yang berbuat zalim kepada orang-orang yang menjadi korban kezalimannya. Di sanalah nanti akan dibayar, ya, akan diperhitungkan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kanat indahu madlamah li akhihi falyatahallalhu minha, fa innahu laisa thamma dinarun wala dirham." Min qabli ayyukhadhu li akhihi min hasanati fa illam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alayhi. Kata Nabi SAW, siapa orang yang memiliki tindak kezaliman kepada saudaranya, bersegeralah minta dihalalkan kepada orang itu pada hari ini. Segera tuh yang pernah berbuat zalim kepada orang lain, segera minta maaf, segera selesaikan apapun itu. Karena apa? Karena di sana, di akhirat, tidak ada dinar, tidak ada dirham. Tidak ada penyelesaian dengan uang lagi di sana. Yang dulu ketika di dunia ada utang piutang, belum selesai, keburu mati, nanti di akhirat diselesaikan. Tapi bukan dengan uang, tapi dengan pahala dan dosa. Yang dahulu ketika di dunia pernah nyolong barang orang lain, tidak dikembalikan, aman sampai umpamanya mati, gak ada urusan tuntutan secara hukum, jangan merasa aman. Aman di dunia, tapi di akhirat ada perhitungan. Begitulah seterusnya, kezaliman-kezaliman yang lain juga demikian. Sebelum diambil kebaikan-kebaikan dari dia, kalau ternyata dia tidak lagi memiliki kebaikan, diambillah dosa korban kezaliman dia, lalu dibebankan kepada orang yang zalim tadi, yang berpotensi untuk melakukan kezaliman. Rata-rata orang yang punya apa? Punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan, punya kekuasaan, punya uang, ya. Dengan uangnya, pangkatnya, kedudukannya, jabatannya, itu bisa berbuat zalim kepada orang lemah. Dan orang lemah tidak bisa untuk membalasnya atau menuntut keadilan di dunia. Sampai dua-duanya mati. Gak ada penyelesaian di dunia. Ingat, jangan merasa aman orang yang zalim seperti itu. Di akhirat ini ada. Diperhitungkannya dengan dosa dan pahala. Pahala-pahala orang zalim, biasanya orang zalim pahalanya enggak seberapa ya. Kalau orang zalim biasanya ibadahnya juga asal-asalan dan sedikit. Ibadah yang dilakukannya belum tentu ada pahalanya tuh. Tapi mungkin ada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan yang melahirkan pahala, tapi enggak seberapa. Udah enggak seberapa dia zalim ke orang. Kezalimannya dibayar oleh pahala. Nih, dia dermawan dengan pahala. Karena berbuat zalim dengan kadar yang banyak ketika di dunia. Habis itu pahala, kezalimannya belum semuanya terbayar, diambil dosa orang-orang yang dizalimi, dioffer ke dia. Maka habislah seluruh pahala, bertumpuklah apa? Dosa. Ya jelas kalau ditimbang berat kemana? Ya jelas berat ke dosa. Pahalanya sudah habis, gak ada. Bangkrutlah dia untuk bisa bahagia di akhirat. Itu yang disebut dengan muflis. Atadruna manil muflis. Tahu gak kalian siapa orang yang muflis, yang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang gak punya uang punya kekayaan. Gak punya kekayaan gak punya uang. Bukan, bukan itu. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku. Alladhi ya'ti bisolatihi wasiyami wazakati. Orang yang nanti datang dengan membawa pahala sholatnya, saumnya, zakatnya. Semua pahala kebaikan dia datang. Tapi dia pernah mencelak si Anu, mendolimi si Anu, memukul si Anu, mengambil harta si Anu, menumpahkan darah si Anu. Pokoknya kedoliman berbagai macam jenisnya dilakukan. Dibayar dengan pahala, pahala, pahala. Habis pahalanya, kedolimannya masih tersisa, belum terbalas semua. Diambil dosa orang yang didolimi, dibebankan kepada dia. Bangkrut, dia gak punya pahala. Dosanya sangat numpuk. Itu nanti akan dialami. Masih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Yukhlasul mu'minuna minan nar fayahbisunahu ala qintaratin bainan jannati wan nar fayuqassu li ba'dihim min ba'd madhalim kanat bainahum fid dunya hatta idza hudzibu wanuku udhina lahum fi dukhul jannah fawalladhi nafsu muhammadin biyadih la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kanat fid dunya." Kata Nabi SAW, orang-orang mukmin akan diselamatkan atau telah diselamatkan dari api neraka setelah mereka menyeberang sirat. Selamat dari api neraka. Lalu mereka itu ya berada di sebuah tempat antara surga dan neraka. Neraka sudah dilewati. Surga belum dimasuki. Ada tempat, ada space antara surga dengan neraka. Lalu dikisoslah urusan kedzaliman yang pernah terjadi antara sama mereka ketika di dunia. Lalu diadili dengan seadil-adilnya. Idza hudzibu wan nuqu, ketika mereka sudah diselesaikan, dibersihkan, disucikan, dikelirkan dari seluruh urusan kedzaliman, barulah mereka diizinkan memasuki surga. Jadi masuk surga itu tidak serta-merta selamat dari sirat kemudian langsung ke surga, enggak. Ada perhitungan terlebih dahulu di sana, ya. Di dalam tempat antara surga dengan antara neraka, dan itu pasti akan terjadi. Inilah dua hal yang termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Yang pertama adanya sirat, yang kedua adanya qisas sebelum memasuki surga. Hadirin dan juga pemirsa dan pendengar, cukup sore ini sampai di sini. Kajian kita di bulan Ramadan hanya sampai 5:30 karena persiapan untuk berbuka. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan kepada Akhi Fawas di Cileungsi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Ya, barakallahu fiik. Terus terang, jujur ini pertanyaan susah dijawab. Sekali nanya antum susah. Pertanyaannya, kalau orang sudah selamat dari shirath, terus diqisas, ternyata kezalimannya banyak. Sampai apa? Sampai pahalanya habis. Dosanya numpuk. Kan gak jadi ke surga kan? Apakah dia akan dikembalikan ke dalam neraka? Wallahu a'lam bissawab. Sebenarnya para ulama tentang urutan-urutan kejadian yang akan dialami manusia di akhirat itu ikhtilaf. Karena Quran dan hadis tidak merinci urutan waktu, urutan kejadian. Antara yang jelas padang mahsyar duluan. Lalu dibagi buku catatan, ditimbang amal-amalan, ada dialog gitu ya, hisab. Kemudian yang lain itu mana urutan yang lebih dahulu, wallahu alam. Termasuk kapan terjadinya qisas. Sebagian ulama seperti Ali Al-Hakami dalam kitab yang menjadi rujukan kita sekarang, namanya Kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul, berpendapat qisas itu terjadi setelah melewati shirath di atas neraka sebelum masuk surga. Ini salah satu pendapat, bukan satu-satunya pendapat. Pendapat lain, ada yang menyatakan sebelum shirath, sebelum menyeberang apa? Jembatan. Sebelum melewati api neraka. Qisasnya di sana dulu. Nah nanti pas nyebrang itu menuju ke surga itu sudah menjadi hasil akhir. Hasil akhir dari apa? Perhitungan antara dosa dan pahala. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga menyatakan qisas itu dilakukan sebelum ditimbangnya amal. Sebab amal ditimbang mana yang lebih berat, apakah pahala ataukah dosa, itu adalah pahala dan dosa perhitungan terakhir. Jadi sebelum ditimbang saldo dosa dan saldo pahala itu, ada perhitungan dulu dengan orang-orang yang pernah didolimi atau orang yang pernah mendolimi dia. Dihitung sampai hasil akhir ini dosa sekian, pahala sekian. Baru nanti ditimbang. Hasil penimbangan itu hasil akhir dari seluruh kalkulasi dosa dan pahala. Kemudian itu yang nanti akan menjadi penentu apakah nanti dia selamat ataukah celaka ketika apa? Menyeberang shirath. Ada tiga pendapat para ulama tentang kapan terjadinya qisas. Yang pertama yang seperti saya jelaskan tadi, setelah nyebrang shirath. Yang kedua sebelum nyebrang shirath tapi setelah ditimbang. Yang ketiga adalah sebelum dilakukannya penimbangan pahala dan dosa. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Adapun mana yang lebih kuat? Yang lebih kuatlah pendapat yang terakhir tadi mestinya. Kenapa? Karena perhitungan pahala dan dosa itu harus dilakukan sebelum dilakukannya penimbangan. Penimbangan itu adalah hasil akhir perhitungan pahala dan dosa. Baru ditimbang. Nah inilah yang menentukan selamat atau celakanya orang. Allah berfirman, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Wa'amma man khaffat mawazinuhu fa'umuhu hawiyah. Ini yang akan menentukan selamat atau celakanya. Kalau umpah sudah ditetapkan selamat celakanya, tapi kemudian ada perhitungan lagi, maka ini menjadi mentah lagi kan. Oleh karena itulah sebagian ulama menyatakan yang terkuat ini yang dilakukan sebelum penimbangan. Kalau ini yang dipegang, pertanyaan tadi tidak akan ada. Ya, apakah nanti kalau sudah nyebrang shirath selamat kemudian di sini diperhitungkan ternyata kedzalimannya besar, dosanya bertambah, pahalanya habis, apakah masuk lagi ke dalam neraka? Ini pertanyaan tidak ada apabila waktu dilaksanakannya qisas itu sebelum nyebrang shirath, bahkan sebelum ditimbang. Wallahu a'lam. Sudah connect? Silakan Fawas. Saya Risna dari Karawaci. Iya, silakan. Tanya sama Pak Ustaz. Pak Ustadz, saya ini kan sudah 10 tahun kena penyakit tumor otak, mata saya cacat. Nah itu kok apa nanti ada keringanan di akhirat? Terus bagaimana dengan dosa-dosa saya? Saya waktu kecil pernah melakukan kezaliman, misalnya mengambil barang orang lain. Iya. Itu waktu itu saya kan belum balik. Apa saya harus mengembalikan? Tapi saya nggak tahu tempatnya di mana. Iya. Nah terus yang kedua nih Pak, saya ini punya. Halo, mohon maaf Bapak, Akhi, Barkolofik. Mohon maaf waktu yang terbatas hanya satu saja Pak ya pertanyaannya. Kami akan sampaikan kepada Ustaz. Kami persilakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik, Ibu Risma di Karawaci. Ibu atau adik tadi? Ibu itu atau yang bertanya itu, barakallahu fiik, semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan dan kesembuhan ya, mengalami kanker otak ya. Dan berakibat berefek ke matanya sehingga tidak bisa melihat. Terus bagaimana dengan kezaliman yang pernah dilakukan pada waktu belum balig? Taib. Apakah ada keringanan di hisab? Barakallahu fiik yang bertanya barusan. Kalau Allah menguji seorang hamba dengan cara dicabut kedua indera yang paling dicintainya, yaitu apa? Mata. Lalu dia bersabar, maka Allah akan menggantinya dengan surga. Jadi saudara-saudara kita yang tunanetra, yang tidak bisa melihat, dari sisi ini jauh lebih beruntung daripada orang yang melek. Karena apa? Allah sudah menjanjikan surga, asal apa syaratnya? Sabar di atas musibah itu. Tinggal ibadah saja semampunya, sabar dalam hal itu, surga sudah menjadi jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Adapun yang melek, gak ada jaminan surga, itu pertama. Kedua, mata ini banyak digunakannya lebih banyak untuk ibadah atau untuk maksiat? Kebanyakan untuk maksiat ya. Di semua tempat ada maksiat yang bisa dilakukan oleh mata. Walau kita sedang bersendirian di dalam kamar yang terkunci, mata bisa maksiat? Sekarang bisa, tinggal buka gadget aja ya. HP, komputer atau apapun, sudah mata bisa bermaksiat. Dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Berat itu hisabnya. Orang yang melek gak ada jaminan surga, bahkan ada beban dihisab atas matanya. Dari sisi ini orang yang melek lebih berisiko. Dari sisi ini orang yang tunanetra lebih beruntung. Hisab atas matanya tidak ada, yang ada jaminan. Maka ibu atau bapak yang bertanya tadi, ketika Allah mengambil matanya, itu musibah yang sangat besar, dan besarnya musibah menggugurkan dosa dalam jumlah yang sangat besar, sebanding dengan besarnya kadar penderitaan yang dialami. Menderita enggak orang yang dibutakan penglihatannya oleh Allah? Iya, menderita. Besar apa kecil? Besar sekali. Tinggal sabar, Allah ganti dengan surga. Bagaimana dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelum akil balik? Kalau sebelum akil balik tidak akan dicatat, tidak akan dihisab. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'al qalamu an thalathin." Qalam itu pena, maksudnya pena yang dipakai malaikat pencatat amal, itu akan diangkat dari tiga golongan manusia. Maksud diangkat itu tidak akan dituliskan. Ya, salah satu di antara tiga golongan itu wa anis sobi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia akil balik. Jadi kalau anak kecil sholat, anak kecil saum, anak kecil melakukan ibadah, nggak dicatat sebagai pahala, tapi itu perlu dilakukan sebagai latihan. Ibunya, gurunya, atau kakaknya, atau siapapun yang menyuruh, membimbing dia sholat, saum, itu kebagian pahala dari amalan anak-anak ketika melakukan kebaikan. Tapi ketika si anak berbuat dosa, meninggalkan sholat, mencuri, atau yang lain-lain juga tidak dicatat. Maka tidak ada yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebelum baligh. Maka tidak perlu diambil pusing ya. Kecuali kalau setelah balik lalu dia melakukan dosa-dosa tadi, wajib ditobati ya. Demikian wallahu alam bisawab. Silakan lagi Fawas. Pertanyaan dari pesan singkat, ada pertanyaan dari saudara Abdullah di Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada dalil yang menerangkan tentang kaifiat dari berjalan di atas sirat atau jembatan, sedangkan jumlah manusia dari awal hingga akhir adalah sangat banyak sekali? Apakah satu persatu atau dalam gerombolan dengan jumlah tertentu? Mohon nasihat dan penjelasan tentang masalah ini. Terima kasih Ustaz. Taib. Barakallahu fiik. Abdullah di Banyuwangi. Ada enggak dalil yang merinci bagaimana cara menyeberang sirat tadi? Dalil rincinya tadi sudah dijelaskan. Ada yang kecepatannya seperti kilat, ada yang sekejap mata, ada yang seperti kuda berlari, ada yang secepat angin bertiup, ada juga yang seperti orang berlari, orang berjalan, ada juga yang sampai merangkak. Itu detil apa rinci? Ya detil dan cukup rinci ya. Ada yang hampir celaka tergelincir tapi selamat, ada yang hampir sampai tapi kemudian tergelincir dan masuk ke dalam neraka. Itu ada rincian. Terus ada juga rincian kondisi jembatan sirat tadi. Ya, ya pertama kecil, lebih kecil dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Juga licin, membuat orang tergelincir, juga gelap. Ya, juga ada besi-besi. Hanya sebatas itu. Apakah ketika nyebrangnya satu-satu atau bergerombol? Itu tidak ada keterangan apakah satu-satu ataukah bergerombol. Ya, hanya dikatakan demikian. Apapun, adapun yang tidak dijelaskan secara rinci tentang urusan yang berkaitan dengan masalah gaib seperti akhirat, sudah kita tawakuf saja. Bukankah manusia itu sangat banyak kalau satu-satu kebayang apa? Lamanya. Ingat, innallaha sari'ul hisab. Allah itu maha cepat apanya? Hisabnya. Ya. Kita gak perlu berpikir bagaimana teknisnya, itu urusan Allah dengan kekuasaannya yang tak terbatas. Adapun akal, pemahaman dan pemikiran kita terbatas. Jadi untuk menyangkut masalah-masalah yang gaib, kita hanya meyakini sebatas apa yang diterangkan dalam ayat atau hadis yang sahih. Apa yang tidak diterangkan dalam ayat atau hadis yang sahih, kita tawakuf tentang masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya Fawas ya, silakan. Kemudian selanjutnya kami angkat kembali dari penelpon 0218236543. Kami persilahkan. Silakan. Ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Bapak? Dengan siapa? Dengan Rustam di Ambon, Pak. Pak Rustam, silakan. Begini Pak, mau tanya. Silakan Pak. Jadi kalau ada suami istri yang berhubungan pada malam hari Ramadan, kemudian, ya, sampai apa? Halo Pak Rustam, terputus-putus suaranya Bapak, bisa diulang kembali pertanyaannya Pak? Ya, sepertinya tidak bisa dilanjutkan. Tapi bisa telepon, kita tangkap intinya. Koneksi telepon dari Pak Rustam tadi, mohon maaf untuk Pak Rustam. Kami akan coba kembali sapa dari pendengar melalui telepon 0218236543. Silakan di kesempatan terakhir, di sesi interaktif kami, silakan. Halo. Ya, silakan Bapak. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi dari Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. saya kurang jelas tadi, mana duluan nyebrang Shirath dengan hari perhitungan? Iya. Itu saja Bapak. Baik. Terima kasih Bapak interaksinya. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir Bapak ini sebenarnya tadi sudah dijawab ketika koneksi terputus ya. Kita kembali ke pertanyaan Pak Rustam di Ambon. Kalau malam hari suami istri berhubungan bulan Ramadan, pertama apakah itu boleh atau tidak, itu pertama. Kedua, kalau sudah berhubungan terus langsung tidur, gak mandi dulu, terus sahur, setelah beres sahur dalam keadaan masih junub, waktu waktu azan tiba, lalu masuk waktu saum, apa boleh apa tidak? Mungkin itu yang bisa saya tangkap. Ada dua pertanyaan. Pertama, boleh enggak melakukan hubungan suami istri di malam hari di bulan Ramadan? Boleh. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Uhillat lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum." Telah dihalalkan bagi kalian pada malam hari ketika saum. Saumnya siang hari, malam hari bulan Ramadan berhubungan atau melakukan hubungan dengan istri-istri kalian dibolehkan. Tidak merusak saumnya, tidak dosa dan tetap bernilai ibadah. Kedua, kalau ke dalam keadaan junub lalu sahur lalu masuk waktu subuh, belum sempat mandi terlebih dahulu, apa sah saumnya dan boleh dilanjut? Sah dan boleh. Kenapa? Karena untuk melakukan saum tidak disyaratkan wajib suci, baik dari hadas kecil atau besar ataupun dari najis. Kalaupun kita sedang berhadas besar atau hadas kecil kemudian saum, maka tidak batal. Kalau siang hari kita mensret terus ke WC, tidak batal. Kalau siang hari kita tidur lalu mimpi basah, junub, tidak batal saumnya, walaupun sedang dalam keadaan junub. Kalau sedang saum kita nyebur ke septic tank, seluruh tubuh kita penuh najis, batal enggak saumnya? Tidak saum. Termasuk mengawali saum dalam keadaan junub itu boleh. Pernah enggak Nabi SAW mengalami ini? Iya. Aisyah dan Ummu Salamah, dua orang istri Nabi SAW, menuturkan bahwa Nabi SAW sedang junub habis berhubungan dengan istrinya, lalu masuklah azan subuh dan beliau melanjutkan saumnya. Walaupun di awal ketika azan subuh itu dalam keadaan junub. Lalu setelah masuk azan subuh, memulai saum, beliau mandi, kemudian melakukan sholat subuh bersama manusia. Jadi kalau dalam keadaan junub, masih junub, masuk waktu untuk melakukan saum, maka saumnya boleh sah dan tidak harus dibatalkan. Demikian juga wanita yang haid, kalau dia suci pas jam 4 pagi. Sebelum subuh dia sahur dulu. Setelah beres sahur masih dalam keadaan belum mandi dari haid, masuk waktu subuh, maka dibolehkan saumnya tetap jalan terus, tapi dia wajib mandi untuk apanya? Untuk sholat subuhnya, ya. Demikian Pak Rustam. Untuk pertanyaan terakhir tentang mana yang lebih dahulu, menyeberang Shirath ataukah perhitungan dosa dan pahala tentang kezaliman. Sudah dijelaskan ulama ikhtilaf kepada tiga pendapat. Pendapat pertama seperti yang diturunkan oleh Syekh Ali Al-Hakami dalam Mukhtasar Ma'arijul Qabul, itu terjadi setelah menyeberang Shirath. Sebagian ulama lain menyatakan sebelum menyeberang Shirath. Sebagian ulama lagi menyatakan sebelum ditimbang amal-amal baik dan buruk. Sebab ketika ditimbang itu adalah kalkulasi akhir tentang dosa dan pahala. Siapa yang dosanya lebih berat dia celaka, siapa yang pahalanya lebih berat dia akan selamat. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi berat atau ringannya timbangan kebaikan dan keburukan itu kalkulasi akhir setelah diperhitungkan dengan kedzaliman yang pernah terjadi. Ini ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Allahu a'lam bisawab ya. Cukup sampai di sini, sebentar lagi kita memasuki waktu maghrib. Insyaallah kita berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.